نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan di dalam membaca kitab Fatawa Tarbiyatil Aulad, fatwa-fatwa berkenaan dengan pendidikan bagi anak-anak. Dan ini merupakan perkara yang penting di dalam memberikan bimbingan kepada anak-anak, sehingga anak-anak dalam keadaan bimbingan Islamiyah, dalam keadaan bimbingan apa yang diarahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kelak di dewasanya terbiasa di dalam akhlak-akhlak yang baik, akhlak-akhlak an-nabawiyah, akhlak-akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sulit seorang anak apabila diarahkan di masa dewasa kecuali bagi Allah, bagi siapa yang Allah kehendaki. Dan insyaallah pada pertemuan kali ini kita masuk pada fatwa bayanu kaifiyati taujihil atfali idza la'ibu asna as-salati. Bagi yang punya kitabnya halaman 37. Penjelasan bagaimana memberikan arahan-arahan kepada anak jika mereka bermain, main di pertengahan sholat. Su'ila fadilatu syekh Ibn Bas rahimahullah, la biltafata tiflu wa huwa fi safi aw taharraka harakatan rubbama takunu zaidatan ma huwa tawjihu samahatikum. Ditanyakan kepada fadilatu syekh Ibn Bas rahimahullah, seandainya anak-anak tengok-tengok dalam keadaan dia sedang sholat yang berada di dalam shaf, di dalam sholat dia iltafata, tengok-tengok ke kanan, ke kiri, dan kita kadang jumpai, barakallahu fiik, atau melakukan gerakan tambahan di luar sholat, maka bagaimana arahan engkau wahai syekh? yang mulia, fa ajaba biqauli, maka Syekh Ibnu Bath rahimahullah menjawab, yusiruna lau bil hudu, hendaklah ya orang tua memberikan isyarat kepada anak tersebut untuk tenang, bil hudu ya, isyarat, tidak perlu kita berbicara, memberikan isyarat mungkin ya dengan naam, meletakkan naam tangan kita ke kepalanya atau yang lainnya, dan tidak dilakukan secara sering hal tersebut. Hatta yahda'u bil isyarah madama fisalah bil isyarah, sampai anak itu menjadi tenang dengan isyarat naam yang dilakukan oleh orang tua di dalam sholat. Wasigharu yuwajjihuna hatta ya'tadul khaira, dan sifat nam anak-anak naam yuwajjihuna terus menginginkan, meminta perhatian, arahan-arahan dari orang tuanya, sehingga ya'tadu al-khaira, sehingga dia terbiasa di dalam melakukan kebaikan. Bisa jadi dengan tengok-tengok anak tersebut, dia tidak tahu bahwa hal tersebut dilarang di dalam sholat, maka sering diarahkan anak-anak naam untuk tenang di dalam sholat, atau sebelum sholat ya tidak boleh tengok-tengok ya di dalam sholat, atau yang lainnya dari perkara-perkara yang kadang anak-anak itu lalai dan tidak mengetahui bahwasanya itu dilarang di dalam sholat. Maka jika orang tua melakukan terus ya taujihat, arahan-arahan kepada anak-anaknya, putra-putrinya naam di dalam perkara-perkara yang baik, maka anak-anak tersebut terbiasa. Ya tadu al-khaira, terbiasa di dalam melakukan kebaikan. Nah, dan di dalam masa usia dini, anak-anak lebih mudah untuk diarahkan. Nah, ya dibiasakan untuk naam kebaikan, itu lebih mudah. Baik. Kemudian fatwa yang berikutnya, yabulu tiflu ala hamili wa yusalli, seorang anak yang kencing kepada orang yang membawanya dalam keadaan dia sholat. Ya, mungkin anak itu rewel, kemudian sama orang tuanya, sama bapaknya digendong. Naam. Ya, supaya naam tidak rewel dan dia bisa sholat. Naam. Namun, naam di saat menggendong di waktu sholat kencing anak tersebut. Ini naam maudhu, judul yang akan ditanyakan kepada Syekh. Su'ilatil lajnatud da'ima lil buhus al-ilmiyah wal iftah, indama yabulu tiflu ala hamilihi wa wa yusalli, famal hukmu? Ditanyakan kepada lajnah da'imah, yaitu tentang ketika anak kencing, atau seorang anak mengencingi orang yang membawanya, menggendongnya dalam keadaan ya yang menggendong tersebut sedang sholat. Apa hukumnya? Apakah teruskan di dalam sholat atau membatalkan? Naam. Al-jawab, jawaban dari al-lajnah da'imah, alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala rasulihi wa ala alihi wa sahbihi wa ba'du. Jawabannya setelah memberikan muqaddimah, yaqta'u salatahu, maka orang yang membawa anak tersebut yang kencing, yang mengencingi orang yang membawanya dalam keadaan di dalam sholat, yaqta'u sholatahu, dia harus membatalkan sholatnya. Wa yaghsilul baula in kana tiflu yataghadda, dan hendaklah dia mencuci apa yang dikencingi oleh sang anak tersebut jika anak tersebut telah ya mendapatkan asupan makanan tambahan yang lain selain ASI dari ibunya. Nah, maka harus dicuci. Ya yataghadza bitu'am, dia telah mendapatkan asupan makanan tambahan. Au yarusuhu rasyan, atau dengan memercikkan dari yang dikencingi, coba dipercikkan saja. Jika idza kana tiflu, atau summa ya'udu listisna fi salati idza kana tiflu lam yataghadda bitu'am, ya dia memperciki dari yang dikencingi oleh seorang anak atau bayi dengan cara memercikkan saja dari apa yang dikencingi jika bayi tersebut belum mendapatkan asupan tambahan yang lain, na'am, kecuali hanya ASI saja. Nah, maka hanya di perciki aja. Nah, itu harus dicuci. Suma ya'udu, kemudian dia mengulang ya salatnya. Naam. Barakallahu fikun. Ini jawaban dari alajnah da'imah lil buhus al-ilmi wal ifta tentang perkara hal tersebut. Ya. Baik, jadi dibacakan, kalau sudah mendapatkan asupan dari makan tambahan, maka cuci. Nah, apabila belum anak tersebut, maka cukup dengan memercikkan saja. Nah, kemudian perkara yang berikutnya, murur tifli baina yadai ummihi, bukan ummatin, tapi ummihi sepertinya. Bukan tak marbutah, tapi dhamir. Nah, ya, yadai ummihi waqta sholati. Seorang anak melewati di hadapan ibunya ketika di pertengahan sholat, ya, mondar-mandir anaknya. Ini sering dialami oleh ya al-ummahat, karena anaknya tidak dibawa ke masjid, ya, main di rumah, ya, tak kala umiknya sholat, maka biasanya anak-anak mondar-mandir di hadapan umiknya. Naam. Thayyib. Tak kala umiknya sholat. Dan ini judul yang akan dibahas. Su'ila fadilatu Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, hal yajibu 'alal mar'ati wa hiya tusalli antamna amurura tifliha as-saghiri baina yadaiha ma'al ilmi anna dhalika yahsulu minha miraran asna' as-salati wa tuaddi mudafa'ataha law ila zihabil khushu'i fi as-salah walau annaha salat bimufradiha takhsha ad-darar 'alayhi. Ditanyakan kepada Fadilatul Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, apakah wajib bagi seorang ibu dalam keadaan ibu tersebut sholat untuk menghalangi lewatnya anak-anaknya yang masih kecil di hadapannya mal ilmi, dengan suatu yang diketahui bahwa hal tersebut yahsulu, ya, terjadi minha miraron, terus menerus anak tersebut bolak-balik dalam keadaan umiyah sedang salat. Nah, wa tu'addi mudafataha lahu ila dhahabil khusyu'. Dan tak kala umiknya, ibunya atau seorang wanita, nah, selalu mencegah tak kala anaknya lewat di hadapannya, ya, dikhawatirkan dengan selalu mencegah tersebut hilangnya kekhusyuan di dalam sholat. Nah, karena terlalu banyak gerak, ya, tangannya, ya, untuk menghalangi anaknya. Taib di dalam sholat, walaupun ya annaha seorang ibu tersebut sholat sendiri, taksha dharar alaihi, maka bisa menimbulkan bahaya. Nah, yaitu hilangnya kekhusyuan tak kala selalu mencegah anaknya dari lewat di hadapannya. Fa ajaba biqoulihi, maka jawaban dari beliau rahimahullah. Dan ini merupakan pertanyaan yang rinci. Naam, ya, pertanyaan yang rinci, bukan hanya sekedar tak kala anak lewat bagaimana, ya. Kalau hanya sekali lewat, naam, ya, dicegah. Namun kondisinya terus-menerus ada anak yang seperti itu, naam, bagaimana? Naam, tindakan orang tua. Naam. Beliau menjawab, la haraj 'alaiha fi hadhil hal an tumkinu min an yamurra baina yadayha idza kana katsiral mururi wa takhsha fasada salatiha bi mudafaatihi kama qala bidzalika ahlul ilmi rahimahumullah. Naam. Ya, tidak mengapa bagi seorang ibu, ya, untuk tetap dalam kondisinya, ya, tetap dalam keadaannya, membiarkannya anak yang melewati di hadapannya jika anak tersebut kathiral murur, ya, banyaknya lewat di hadapannya atau mondar-mandir di hadapannya, ya, mondar-mandir ini bahasa Jawa, ya, bolak-balik. Nah, bolak-balik di hadapan ibunya ketika sholat. Maka, ya, kondisi umiknya dalam kondisi seperti ini tetap diam saja. Biarkan saja. Naam. Wa taksha fasada salatiha. Dan orang tua, ya, hal itu dilakukan tak kala, naam, jika menghalangi terus anaknya yang selalu melewati hadapannya dalam keadaan sholat. Ya, taksha, dikhawatirkan akan merusak sholatnya. Naam. Dan ini diantara pendapat ahlul ilmi rahimahullah, ya, tak kala terjadinya atau banyaknya seorang gerakan di luar sholat, di dalam sholat sering, maka bisa, ya, membatalkan sholat. Dan ini sebagian pendapat para ulama, ada yang seperti ini. Naam. Taib. Walakin yambaghi laha fi hadhil halati an tu'tiyahu syai'an yatalaha bihi wa yakunu hawlaha. Naam. Akan tetapi ada solusi dari beliau rahimahullah. Sebelum dia sholat, hendaklah umiknya memberikan sesuatu mainan yang anak itu bisa perhatian dengan mainan tersebut yang ada di sekitarnya. Nah, ya, sehingga tidak, ya, lewat bolak-balik di hadapan umiknya. Dia main sibuk dengan mainan yang ada di hadapannya. Nah, tuhib, ini diantara solusi, ya, untuk supaya anak itu tidak mondar-mandir atau bolak-balik lewat di hadapan, naam, orang tuanya ketika sholat, terkhusus umiknya. Li'anna tifla idza u'tiya syai'an yatalahabihi an ghairihi. Karena sifatnya anak, jika dia diberikan sesuatu, maka dia akan, ya, konsentrasinya, arah atau pola pikirnya atau pikirannya itu kepada sesuatu tersebut. Naam. Dan memalingkan hal yang lain. Ya, sudah enggak ngurusi itu. Ya, untuk jalan-jalan. Dia sibuk dengan mainan yang berada di hadapannya. Amma idza kana ta'alluquhu bi ummihi liju'in, ya, aw atshin, fa innal aula biha an tu'akhkhara as-salatu hatta taqdiya nahmatahu summa taqbala ala salatiha. Naam. Adapun jika ketergantungan anak tersebut terhadap ibunya, ya, dia mondar-mandir, ya, dia lewat di hadapan umiknya ketika sholat, naam, dikarenakan rasa lapar yang, ya, dirasakan oleh anak atau kehausan anak tersebut, maka yang paling utama yang harus dilakukan oleh seorang ibu adalah mengakhirkan sholatnya dulu. Memberikan makanan kepada anaknya, minumnya, ya, dia akhirkan sebentar sholatnya, ya, kemudian tak kalah selesai, ya, saya di dalam memberikan suapan atau makan kepada anaknya, ya, dia baru menegakkan sholat atau mendirikan sholat. Baik, ya, ini yang kadang muncul, naam, yang muncul, naam, di hadapan kita semuanya yang memiliki anak-anak, terkhusus yang masih, ya, balita, naam. Insyaallah yang sudah anak yang sudah dewasa tidak seperti ini keadaannya. Ya, terus anak-anak yang sudah sekolah, ya, baik di TK atau di tahfidz, insyaallah enggak seperti ini. Namun yang di bawah 5 tahun ini kadang-kadang belum paham. Baik, maka ibunya lah yang harus, ya, naam, lebih sensitif perhatian terhadap kondisi anak. Bisa jadi anak itu mondar-mandir di hadapannya dikarenakan rasa lapar yang dideritanya. Lebih-lebih, ya, nangis. Naam. Thayyib. Sehingga solusinya supaya tidak lewat di hadapannya bisa dengan memberikan mainan, atau jika dia mengganggu karena rasa lapar maka utamakan dahulukan memberikan makanan. Kemudian kita masuk pada pembahasan yang lain. Dari naam pembahasan yang sebelumnya, al-atfalul ladzina lam yablughul huluma la tahtajabu anhumul mar'atu, yaitu anak-anak yang mana mereka belum sampai kepada masa baligh-nya, anak laki-laki yang belum masa baligh-nya. La tahtajabu in anhumul mar'ah, maka seorang wanita tidak perlu menutup hijabnya di hadapan mereka. Naam. Su'ilatil lajnatu daimatu lil buhus al-ilmiyah wal iftah hal hunaka dalilun ala an tatasattara al-mar'atul muslimatu idza daqala alaiha tiflun umruhu sab'u sanawatin aw tis'u sanawatin fa hunaka ba'du nisa'i idza ra'atit tiflu alladhi umruhu sab'u sanawatin tada'ul ba'ushiyah ala wajhiha la shakka ya shaykhu annahu ala al-mar'ah an tatasattara idza dakhala alaiha ar-rajul al-baligh hadha muttafaqun alayh amma tiflu fahal hunaka dalilun wa idza kana yajuzu an tatasattara fama ma'na qawlihi ta'ala awi tifli alladhina lam yadhharu ala awratin nisa narjul ijabah. Naam. Ditanyakan kepada lajnah da'imah lil buhus al-ilmiyah wal iftah, apakah di sana ada suatu dalil yang mengharuskan bagi wanita muslimah untuk menutup hijabnya. Naam, tak kala seorang anak yang umurnya 7 tahun atau 9 tahun itu menemuinya. Dan di sana ada sebagian para wanita yang jika melihat anak yang umurnya 7 tahun, langsung dia menutup kainnya ke wajahnya. La syakka, dan tidak diragukan wahai syekh, bahwa yang wajib bagi wanita menutup hijabnya jika ada anak yang sudah balik. Ini naam sudah tidak diragukan. Naam. Hadza muttafaqun alaihi, dan ini suatu perkara yang disepakati. Ya, tak kala anak atau anak yang usia sudah balik, maka harus menutup hijabnya. Naam. Amma tiful, adapun anak yang masih kecil, yaitu yang tadi disebutkan umur 7 tahun atau 9 tahun. Naam, apakah di sana ada dalil juga? Naam. Wa idza kana, apabila di sana dibolehkan naam untuk menutup tak kala ya anak di usia 7 tahun atau masuk menemui ya wanita muslimah, apa makna firman Allah taala ya atau seorang anak yang mana mereka belum paham tentang aurat mereka, yaitu ya tidak mengapa naam seorang wanita naam membuka hijabnya. Nanti disebutkan dalilnya tentang ya, ayat sebelum ini. Naam. Ini adalah potongan dari ayat atau Al-Quran surat An-Nur ayat 30. Narjul ijabah, kami mengharapkan jawaban. Al-jawabu, hijabul mar'ati innama yajibu anir rijalil balighin alladhina laysu min maharimiha. Ya. Wanita yang berhijab, dia wajib untuk menutup semuanya dari laki-laki yang telah balig. Ya. Yang mana mereka bukan termasuk dari mahramnya. Naam, ini wajib bagi wanita menutup hijabnya. Naam. Wa ammatif wa ammal atfal, adabun anak-anak yang mana alladzina lam yablughul hulma, yang mana mereka belum sampai ya usia balig, atau awir rijalil maharim, atau laki-laki yang ya memiliki hubungan saudara atau mahramnya. Fala tahtajabu anhumul mar'ah, maka tidak perlu wanita itu menutup naam hijabnya keseluruhannya. Naam. Liqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala, wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha wal yadribna bikhumurihinna ala juyubihin ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخواتهن أو بني إخواتهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Ini surat An-Nur ayat 30. 6. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan jangan nampakkan perhiasan kalian, yaitu dan jangan nampakkan ya aurat kalian kecuali apa yang ya biasa nampak. Nah, dari wanita tersebut. Nah, dan hendaklah dia tutup ya kerudung mereka sampai ke dada-dada mereka, dan janganlah naam mereka nampakkan aurat mereka melainkan kepada suami mereka atau bapak mereka atau kepada bapak suami mereka atau kepada anak-anak mereka atau kepada anak dari suami mereka atau dari saudara laki-laki mereka atau dari anak dari saudara-saudara mereka atau anak dari saudara laki-laki mereka atau anak laki-laki dari saudara naam perempuan mereka atau sesama wanita di antara mereka. Enggak mengapa. Naam menampakkan ya apa yang biasa nampak. Barakallahu fikun. Atau kepada budak-budak mereka. Atau kepada orang yang tua, yang sudah renta, yang sudah tidak memiliki nafsu lagi terhadap perempuan dari kalangan laki-laki. 6 orang tua laki yang sudah renta, yang sudah tidak ada ya keinginan sama sekali terhadap perempuan. 6 ya. Maka diperbolehkan. 6 afan. Awit tiflil ladzina, atau anak-anak yang mana mereka belum mengetahui tentang aurat para wanita. Dan janganlah kalian ya menginjakkan kakinya ya dengan keras agar diketahui perhiasan yang ada di kakinya. Dan bertobatlah kalian kepada Allah semuanya, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian beruntung. Dan juga Allah Ta'ala berfirman, wa idza balagal atfalu minkumul hulum falyasta'zinu kama sta'zana alladziina min qablihim. Maka jika usia anak-anak telah ya sampai kepada naam balik, maka hendaklah mereka meminta izin jika masuk. Nah, sebagaimana orang-orang sebelum mereka meminta izin. Maka ini dalil yang jelas, ya, yang menunjukkan bolehnya, ya, bagi anak-anak yang belum balik dalam keadaan dia belum mengetahui aurat wanita. Nah, maka tidak mengapa bagi wanita ya membuka hijabnya apa yang biasa. Naam. Barakallahu fikum atau barakallahu fikun. Namun nanti akan ada pertanyaan lagi. Tidak harus naam mengenal usia. Naam, di antara ya disebutkan oleh ulama di sini, ya. Kadang-kadang terlebih ya kondisi sekarang. Informasi-informasi dari media massa, ya televisi, ya internet atau yang lain sebagainya, yang kadang anak-anak di usia 6 tahun, di usia 7 tahun sudah mengetahui aurat wanita. 6. Maka hal-hal yang seperti anak yang seperti tidak layak, kita harus menutup. 6. Wanita harus menutup hijabnya, ya, terlebih anak-anak itu jauh dari ilmu agama, ya, yang di dalam rumahnya ada tontonan televisi, sinetron-sinetron, ya, yang biasa dia tonton antara laki-laki dan perempuan dan billah. Mudah-mudahan anak-anak kita diselamatkan dari tontonan-tontonan yang seperti ini. Naam. Baik. Nanti ya, kadang tidak harus melihat, harus baliknya. Dilihat dari kondisi anak tersebut. Tahu enggak? Ya, dia bagaimana? Ya, tak kala melihat wanita ataukah pandangan terus-menerus? Naam, dan banyak berbicara dengan wanita tersebut. Maka naam, hal ini juga perlu diperhatikan. Apabila anak-anak tersebut walaupun belum balik tapi sudah mengetahui aurat wanita, maka kewajiban bagi seorang wanita adalah menutup hijabnya. Nah, sebagaimana yang nanti akan disebutkan. Satu lagi insyaallah. Naam, pembahasannya mata yanhal gulamu atau mata yunhal gulamu anid dukhul alin alan nisa'i. Kapan dilarangnya anak-anak untuk menemui wanita yang bukan mahramnya? Su'ilatil lajnatu da'imatu lil buhuth al-ilmiyah wal iftah al-gulamu mata yunha anid dukhuli ala nisa'i al-ajanib al-ajanibi wa ma ma'na qawli ta'ala awit tifli alladhina lam yadharu ala auratin nisa'. Naam. Ditanyakan kepada alajna da'imah lil-buhuth al-ilmiyah wal-iftah, anak-anak, kapan mereka dilarang untuk menemui wanita yang wanita asing? Itu bukan mahramnya. Wa ma makna qawli, dan apa makna firman Allah Ta'ala bagi anak-anak yang mereka belum memahami aurat wanita? Al-jawab, jawabannya adalah idza kanat tifru saghiran lam yablughil huluma la yafham aw la yafhamu syai'an an ahwalin nisa'i fayajuzu ay yadkhula 'alan nisa'i wala yatahajjabna minhu. Wa amma ma'na qawli ta'ala awit tiflil ladzina lam yadhharu 'ala auratin nisa'i فقال الإمام ابن كثير رحمه الله يعني لصغارهم لا يفهمون أحوال النساء وأوراتهن من كلامهن الرخيم وتعطفهن في المشية وحركاتهن وسكناتهن فإذا كان الطفل صغيرا لا يفهم ذلك فلا بأس بدخوله على النساء. نعم. Jika anak yang masih kecil, yang dia belum bernaam masuk usia di usia baliknya, dan dia tidak memahami sedikit pun tentang keadaan wanita, ya, di antaranya la yafham syai'an an ahwalin nisa, dia tidak mengetahui sedikit pun tentang ya ahwalin nisa, keadaan-keadaan atau ahwalin nisa, keadaan-keadaan wanita, maka boleh bagi anak tersebut untuk menemui wanita tersebut yang bukan mahramnya atau wanita asing. Wala yatahajjabna minhu, dan tidak perlu bagi wanita tersebut yang muslimah menutup auratnya. 6. Adapun makna firman Allah Ta'ala atau bagi anak-anak yang belum paham tentang aurat wanita, maka berkata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan ayat di atas, yaitu dikarenakan ya usianya mereka yang masih kecil, la yafhamuna, mereka tidak memahami keadaan kondisi para wanita, ya, baik tentang kecantikan atau yang lainnya, ya, atau yang lain dari perkara-perkara wanita. Nah, dan tidak mengetahui aurat-aurat mereka, dan juga tidak paham dengan ya ucapan ya dari wanita, perkataan wanita yang ya kadang ya, wanita itu kalau berbicara ar-rahim, ya, lembutnya keterlaluan, ya, tapi anak-anak itu tak mengetahui, tak paham, ya, kadang-kadang na'am dengan suara yang, ya, dilembut-lembutkan, ini menjadi fitnah, tapi anak-anak itu tak paham tentang suara tersebut. Na'am. Baik. Dan hendaklah bagi wanita untuk, ya, berjalan dengan, ya, tenang. Dan juga gerakan-gerakan mereka. Dan juga, ya, na'am, tingkah laku para wanita harus menunjukkan ketenangan. Baik. Maka jika anak yang masih kecil, yang dia tidak paham atas itu semuanya, yaitu kondisi wanita, aurat-aurat mereka, suara yang lemah lembutnya dari wanita tidak mengetahui, na'am, dan gerakan-gerakan tingkah laku dari wanita juga anak-anak itu tidak mengetahui, maka na'am, tidak mengapa anak tersebut menemui, ya, wanita yang muslimah. Na'am, tidak perlu berhijab. Na'am, menampakkan apa yang biasa nampak. Barakallahu fikum. Insyaallah sampai di sini. Fanwasil insyaallah. Na'am fi darsin qadimin, pada pelajaran yang akan datang. Naktafi bihadzal qadar. Subhanaka bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.